Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'ama ba'd. Baik, kita masuk bab baru. Bab al-maf'ul fi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab al-maf'ul fi wa huwa al-musamma dharf az-zamani wa dharf al-makani. Bab maf'ul fi, dan dia dinamakan dharf az-zaman dan dharf al-makan. Al-musamma di situ isim maf'ul, membutuhkan dua isim maf'ul, beramal seperti amalan fi'il majhul. Nah, baik, naibul fa'ilnya dhamir mustatir pada musamma, kemudian dharfa sebagai maf'ul bih. Fadharfu zamani huwa ismu zamani al-mansubu bitakdiri fi. Dharf zaman adalah isim mansub, isim zaman, isim yang menunjukkan waktu yang dinasab dengan takdir fi secara makna, pada, ya, di. Nahwu contohnya al-yawma, pada hari ini. Wal-laylata, pada malam hari ini. Wa-gudwatan, kukratan, saharan. Nanti akan datang. Naam. Atau sudah berlalu di kitab yang sebelumnya tentang definisi daripada masing-masingnya ini. Gudwatan, pagi hari. Kukrotan juga sama, hanya ada sedikit perbedaan tentang awalnya. Saharon, waktu sahur. Wadan, besok. Atamatan, waktu isya, sepertiga malam pertama. Sobahan, di waktu pagi. Masan, waktu sore. Abadan, amadan, selama-lamanya. Hinan, pada suatu waktu. Aman, pada satu tahun. Syahrun, satu bulan. Usbuan, satu pekan. Saatan, satu saat. Qala syariq, qawlu babul maf'uli fi hadha huwa an-na'u thalith minal mansubat. Ini jenis yang ketiga dari mansubat. An-na'ul awal madha ya khana ba Sofiyah? Tani. Nah. Wahadi tasmiyatu lil kufiyina. Penamaan ini, penamaan apa ya khana? Maf'ul fi itu penamaan yang digunakan oleh kufiyin. Wasamahu al-basriyuna dharfan. Basriyun menamakannya dharf. Maf'ul fi dharf sama ya. Bedanya kalau maf'ul fi itu penamaan dari kufiyun, Basriyun menamakannya dharf. Sama dengan khafad dan jar. Khafad itu namanya siapa ya? Khana Aba Isa? Kufiyun. Jar Basriyun. Wala musyahata fil istilah. Tidak ada paksaan dalam istilah. Wa qawlu wa wal musamma dharfaz zamani wa dharfal makan. Innama jama'ahum al-musannifu tab'an al-asli fi babin wahidin. Hanya saja musannif mengumpulkannya dalam satu bab, tab'an al-asl, mengikuti asalnya. Asalnya apa ya khana Balukman? Asalnya maf'ul fi. Enggak ya khana? Asalnya mutamimah itu apa? Khana bangunguna? Ndak ya khana? Weshak? Matan jurumi ya. Kalau dikatakan di sini asal, berarti taba'an lil asl musannif, yaitu siapa musannifnya ya khana Besak? Innama jama'ahumal musannifu taba'anil asli fi babin wahidin. Hanya saja musannif mengumpulkan keduanya di sini dalam satu bab karena mengikuti asal. Musannif di sini siapa? Abu Abdurrahman. Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini. Sahibul Mutammimah mengikuti asal yaitu batan Al-Ajurumiyah. Nah, dalam satu bab, alasannya apa? Litasyabuhihima wa taqarubi ahkamihima. Karena saling memiliki kesamaan keduanya. Tasyabuh. Ada saling apa? Sama. Tafa'al. Wazan tafa'ala bimana? Musyarakah. Sama-sama memiliki kesamaan dan saling berdekatan hukum-hukum keduanya. Wa afrada kullan bita'rifin yahussuhu. Dan beliau menyendirikan masing-masing dengan definisi yang mengkhususkannya. Dorof zaman disendirikan definisinya. Demikian pula dorof makan. Dorof zaman beliau bahas di sini definisinya apa? Ismuz zaman al-mansubu bitakdiri fi. Supaya apa disendirikan definisinya? Li'alla yastabiha ahaduhuma bil akhari 'alal mubtadi'i, agar supaya tidak tersamar salah satu dari keduanya dengan yang lain atas pemula. Nah. Wa idza urida. Ini madhi majhul ya, arada majhulnya urida, bukan uridu. Kalau uridu fi'il mudhari' ma'lum, saya ingin. Di sini bukan saya ingin tapi madhi majhul. Idza urida. Ta'rifu dzarfaini fi ta'rifin wahidin qila huwal ismul mansubu bi taqdiri fi. Jika diinginkan definisi dua dzaraf dengan satu definisi, dikatakan dzaraf adalah isim mansub dengan takdir fi. Ini kalau mau didefinisikan satu. Is al-ismul mansub bitakdiri fi. Kalau mau definisi dorof makan, apa? Ya fana banabila. Ismul makan al-mansubu bitakdiri fi. Kalau dorof zaman? Ismuz zaman al-mansubu bitakdiri fi. Kalau dorof saja. Banabila. Nah, dorof saja ismul al-ismul mansub bitakdiri fi. Dorof zaman tambah ismul zaman al-mansub bitakdiri fi. Dorof makan ismul makan al-mansubu bitakdiri fi. Nah, baik, sekarang kita masuk pembahasan tentang yang pertama yaitu dorof zaman. Dorof zaman adalah huwa ismul zaman al-mansubu bitakdiri fi. Qala syarih qawluhu wa huwa ismul zaman kharaja bihi ismul makan, keluar dengannya ismul makan. Tidak terbahas dalam dorof zaman. Nama yang menunjukkan tempat tidak masuk dalam dorof zaman. Qawluhu al-mansubu kharaja bihi al-marfu'u wal-majruru. Isim zaman yang mansub, maka keluar dengannya isim zaman yang marfu' dan majrur. Maka dia bukan dorof. Kalau ada isim zaman marfu' atau majrur, bukan disebut dorof. Contohnya, yaumul jumu'ati yaumun sa'idun. Hari Jumat adalah hari yang bahagia. Mana syaitnya ya, Fana? Nah, yaumu yang pertama dan yaumun. Dorof ini apa? Ismu zaman. Menunjukkan waktu, tapi dia tidak mansub. Dia marfu'. Marfu' yang pertama sebagai apa ya, Fana? Mubtada. Yaumun? Khobar. Sa'idun? Na'at. ahsan. Difahami ya ikhwan? Jadi dorof zaman itu yang mansub, isim zaman yang mansub. Kalau marfu maka bukan dorof. Ya, lihat kedudukannya dalam kalimat. Wa farihtu bi yaumil jumu'ati, saya gembira dengan hari Jumat. Bi yaumi, di sini bukan dorof. Kenapa ya Fana? Abul Abbas? Karena dia majrur. Sementara definisinya tadi apa? Ismu zaman al-mansubu. Fala yuqalu lahuma dharfun fil istilah. Maka tidak dikatakan bagi keduanya, ya yang marfu dan majrur tadi, dhamir huma kembali kepada marfu dan majrur, sebagai dorof secara istilah. Wa qawlu bi takdiri fi ay ad-dallati ala dharfiyati. Isim zaman yang mansub dengan takdir fi, dikira-kirakan fi di situ, yaitu yang menunjukkan dorof. Keempat. Fa kharaja bi ismu zamani al-mansubu ala ghairi takdiri fi. Perhatikan. Maka dengan keterangan isim zaman yang mansub dengan takdir fi, ada makna fi di situ, pada, maka mengeluarkan isim zaman mansub yang tidak ditakdirkan fi. Contohnya, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qantarira. Syaitnya mana? Yauman. Dorof atau bukan ini? Dorof. Abu Ubaidah? Bukan. Kenapa bukan dorof? Padahal dia isim zaman mansub. Karena tidak ditakdirkan fi. Sungguhnya kami takut kepada Rabb kami yauman. Takut apa? Bukan takut pada hari. Bukan takut fi yaumin. Tapi takut yauman itu sendiri, hari itu. Difahami ya, ikhwan? Jadi di sini yauman bukan. Bukan apa? Bukan dorof. Tapi dia sebagai maf'ulun bih dari ya khafu, nakhafu. Fa yauman maf'ulun bih li'annal khafa waqa'a 'alaihi wa lam yaqa' fihi. Nah, maka yauman di sini maf'ul bih. Kenapa dia bukan maf'ul fi? Karena al-khauf waqa'a 'alaihi. Takut itu mengenainya. Dia menjadi objek khauf ini. Yauman ini menjadi objek dari khauf. Nah, dan tidak terjadi padanya. Kalau dorof itu terjadi padanya. Fihi. Nah. Difahami ya, ikhwan? Akhafu yaumal imtihan. Yaumah ya, akhwan. Makhulbi. Nah, kalau ya kalau antum takutnya hari-harinya, takut hari ujian itu. Jadi sama hari ujian itu udah takut. Tapi kalau takutnya sesuatu yang ada pada hari itu, maka dia bisa dorof. Ini akhafu fi yaumil imtihan. Nah. Naam. Tapi dalam ayat ini jelas. Takut hari itu. Qala syari wa qawlun nahwiyyin ala takdiri fi al-muradu bihi takdiru maknaha la lafziha. Ucapan para ahli nahwu dengan takdir fi, yang diinginkan dengannya takdir secara maknanya, bukan lafadznya. Maknanya itu ada fi. Sumtu al-yauma, aku puasa pada hari ini. Secara makna ada makna fi di situ. Li'annahu qad la yasihu tasrihu biha qabla ba'did durufi. Kenapa disebutkan secara maknanya, bukan lafadznya? Naam. Walaupun ada ya sebagian yang bisa ditakdirkan fi, misalkan tadi sumtu yaumal jumuah atau sumtu yaumal khamis, ya sumtu fi yaumil khamis itu bisa. Antum masukkan fi di situ, takdirkan fi. Sumtu yaumal khamis maknanya adalah sumtu fi yaumil khamis. Tapi itu tidak suatu keharusan, tidak mesti bisa ditakdirkan secara lafaz. Nah. Karena kadang-kadang qad ini masuk fi'il mudhari' bermakna taklil, kadang-kadang la yasih, tidak bisa disebutkan dengan tegas biha, yaitu bi fi la yasih tasrifu biha, tidak bisa disebutkan dengan jelas dengan fi sebelum sebagian dorof. Contohnya jalastu qablahu, aku duduk sebelumnya, enggak bisa fi qablihi, enggak bisa. Tapi ada makna di situ. Tapi secara lafaz enggak bisa, jalastu fi qablihi, jalastu fi ba'dihi, jalastu fi indihi, jalastu fi ma'ahu, enggak bisa. Wa nahu dzalik. Oleh sebab itu dikatakan apa? Ala takdiri ma'naha. Nah. Walaupun sebagian lafaznya juga bisa. Qala fa'idatun adzurfiyatu kaunu syai'i yastakirru fihi syai'un akharu hakikatan au hukman. Faedah dzurfiyah, keterangan waktu atau tempat, adalah keadaan sesuatu itu ada sesuatu lain yang menetap padanya secara hukum, secara hakikat ataupun secara hukum. Nah, kaunu syai'i yastakirru fi syai'un akhar, sesuatu yang lain itu tetap terjadi pada sesuatunya itu, yaitu dorof itu. Contohnya secara hakikat, contohnya sholat itu yaumal jumu'ati, aku sholat pada hari jumu'ah. Ini secara hakikat. Nah, sumtu yaumal jumu'ah, aku puasa hari Jumat. Ini secara hukum. Tanbihun sekarang. An-nasibu li dzarfi wal fi'lu au syibhuhu. Amil yang menasabkan dzaraf adalah fi'il atau yang menyerupai fi'il. Madkuran au mahdhufan, mahdhufan. Baik amilnya itu disebutkan ataukah amilnya itu mahdhuf. Contoh yang mahdhuf, madkuran, sumtu yauma arafata, aku puasa pada hari Arafah. Yauma rofa nasab jari akhana ba alif. Sebagai apa? Dorof. Apa amil yang menasabkannya? Sumtu. Fi'ilnya. Nah. Soma. Ini contoh untuk yang amil penasab daripada dorof adalah fi'il. Wa nahu ana musafirun ghadan insya'allahu. Aku safar besok insya'allah. Mana dorofnya ya akhana? Godan, mansub sebagai dorof. Apa amil yang menasabkannya? Musafirun. Ini yang syibhu al-fi'li. Tadi kan dikatakan oleh musannif dalam tanbih apa? An-nasib li dorof, amil yang menasabkan dorof ada dua. Fi'il atau syibhul fi'il. Fi'il contohnya apa? Sumtu tadi. Yang menyerupai fi'il contohnya musafirun. Musafirun isim fa'il, beramal seperti amalan fi'ilnya. Au mahdufan, ataukah amilnya itu mahduf? Jadi atofnya ke matkuran. Matkuran kana au mahdufan. Amil itu bisa ada yang matkur, disebutkan ada yang mahduf. Amil mahduf terbagi menjadi dua, jawazan au wujuban. Boleh atau wajib. Maksudnya boleh apa ya Pak Lukman? Boleh disebutkan, boleh dibuang. Wujuban, wajib dibuang. Fal awwalu, yang pertama. Yang dimaksud yang pertama apa? Jawazan. Boleh dibuang amil yang menasabkan dorof. Contohnya, yaumal khamis liman qala laka mata qadimta. Contohnya, kata yaumal khamis bagi orang yang bertanya kepadamu, mata qadimta, kapan kamu datang, ya Aba Maimunah? Antum jawab, yaum al-khamis. Sekarang yauma, ini nasub sebagai apa? Dzaraf zaman. Ambil yang menasabkannya apa? Mahdzuf. Takdirnya apa? Qadimtu yaum al-khamis. Aku datang hari Kamis. Ini contoh yang jawazan. Wa takdiru qadimtu yaumal khamis. Wa tsani, yang kedua, yang maksud yang kedua apa ya, Khan Abi Ishaq? Wujuban apa? Wajib apa? Wajib membuang amil. Lahu mawadhi'u, ada beberapa tempat. Minha, di antaranya, idza waqa'ad dharfu khabaran. Jika dorof sebagai khobar. Dorof nasob sebagai khobar. Contohnya, al-kitalul yauma, peperangan itu hari ini. Nah, al-yauma sebagai apa ya, Abah Nabila? Nasob sebagai dorof. Fi mahali, rof'in, khobar. Aik, mana amil yang menasabkan al-yaum? Mahdhuf wujuban, takdirnya mustaqirrun al-yauma. Al-qitalu mustaqirrun al-yauma. Peperangan itu tetap terjadinya pada hari ini. Nah, ini amil yang menasabkan dorof. Wa qalunahu al-yauma ila akhirih dhurufuz zamani katsiratun. Zakar al-musannifu iddatan minha yasduku alaiya ta'rifus sabiku. Al-yawma sampai akhirnya, dorof-dorof zaman itu banyak. Musannif telah menyebutkan beberapa di antaranya yang bisa dimasukkan ta'rif definisi yang lalu padanya. Definisinya tadi apa ya, Fana Abel Numer? Al-mansub ditakdirifi. Wahia al-awwal al-yawma mu'arrafan kana au munakkaran. Al-yawma baik dimakrifatkan pakai alif lam seperti sumtu al-yawma dorof. Atau dimakrifatkan dengan idhofah sumtu yaumal khamis. Al-yawma mu'arraf bi'al yaumal khamis mu'arraf bil idhofah. Ataukah lafat yaum itu nakiroh, seperti sumtu yauman. Aku puasa pada suatu hari. Bedanya apa sumtu yauma dengan yauman? Kalau sumtu al yauma berarti hari tertentu. Nah, aku puasa pada hari ini. Ada alif lamnya. Kalau sumtu yauman, aku puasa, telah puasa pada suatu hari. Wahuwa, yang namanya yaum, mintulu il fajri sadiki ila ghurubi syamsi. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ini batasannya. Al-yaum itu dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. As-sani al-lailata. Nahu i'takaftu lailata. Apa artinya Pak Abul Abbas? Ada satu malam. Al-lailata. Nah, malam itu atau malam ini. Al-lailata, alif lam. Sama ya, baik mu'arrafan seperti al-lailata atau lailatal jum'ati mu'arrafan bil idhofah pada malam Jumat atau lailatan pada suatu malam. Sama keterangannya dengan di atas tadi. Al-lailah mu'arrafan kana au munakkaran. Baik ma'rifat ataupun nakirah. Ma'rifat ada dua, bil-al atau bil-idhofah. Ila ma'rifah. Wahia min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Namanya malam itu secara syar'i dimulai dari apa? Tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. As-salisu ghudwatan. Yang ketiga ghudwah. Ghudwah itu kalau bahasa Indonesia ya pagi. Nahu zurtuka ghudwatas sabti. Aku telah mengunjungimu pagi hari Sabtu. Mu'arraf bil idhofa. Au budwatan bitanwin wa adamihi. Kalau ditanwin ala sorfi. Kalau ditanwin berarti dia isim munzarif. Isim yang menerima tanwin. Maknanya apa? Wal makna hina idin ghudwata ayyi yaumin kana. Pagi hari, pagi suatu hari tertentu. Itu kalau ditanwin ghudwatan. Berarti dia nakirah hari tertentu, pagi hari tertentu. Wa adamihi atau wa adamuhu. Kalau enggak ditanwin berarti bilangnya gimana? Abdillah, zurtuka. Gudwata. Perhatikan, di sini ada tiga. Yang diidhofakan gudwatal jumu'ah, mu'arof bil idhofah. Gudwatan, nakiroh. Zurtuka gudwata, tanpa tanwin. Kalau tanpa tanwin, alal man'i. Dia termasuk isim mamnu' minas sarfi. Ilahnya apa? Lil alamiyati wat ta'nisi bi ghairi alifin. Dia mamnu' minas sarfi, ilahnya alamiyah dengan ta'nis tanpa alif. Alamiyah ma ta'nis bi ghairi alif. Maknanya apa? Wal makna hina idzin ghudwata yaumin muayyanin. Pagi hari tertentu. Kalau ghudwatan umum, pagi hari, pagi suatu hari. Kalau ghudwatan, ghudwata, pagi hari tertentu. Difahami ya, Ikhwan? Jadi ada tiga, yang pertama tadi apa ya, Ikhwan? Berbeda? Didofahkan, ghudwatal jumu'ah misalkan. Jadi dia ma'rifatnya dengan apa? Didofah kepada isim ma'rifat. Yang kedua, ghudwatan nakiroh. Hari pada suatu pagi suatu hari. Umum. Yang ketiga. Ghudwata. Makrifatnya karena apa? Hah? Oh dibaca ghudwata. Makrifatnya kenapa? Wa Sofiyah. Mudhaf. Antuk. Nah, indek. Kalau nggak ditanwin, ma'rif atau nakiroh? Apa Isa? Ma'rifat. Kenapa? Karena dia mu'ayyan. Nah iya, kenapa dia ma'rifat? Lebih tepatnya. Indah ya sana. Walukman. Wadih jiddan. Wa Ibrahim. Bang Maimunah. Wa Ishak. Aba Nabila. Layan Soif. Apakah Layan Soif itu ma'rifat? Nah, Aba Nungair. Al-alamiyah. Nama dia. Iya. Ma'rifat kan bisa domir. Bisa apa? Alam. Ada alif lamnya. Isyarah, simausul, dan seterusnya. Nah, di sini ada tiga. Ghudwatan itu mu'arrafan ataupun munakkaron. Mu'arrafan bisa alam. Nama untuk pagi tertentu. Atau didofahkan kepada isim ma'rifat. Ghudwatal jumu'ah tadi. Atau munakkaron. Ghudwatan. Pagi hari. Pada suatu pagi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza barakallahu fiik. Naam. Apa? Yang mana contohnya? Hmm. karena fariha itu takdiahnya dengan huruf jar. Fariha itu lazim. Jadi baknya ini bak li takdiah. Menjadikan lazim jadi muta'addi. Fariha itu kan gembira, senang, itu kan lazim. Untuk memuta'addikan kan bisa apa? Af'ala, afroha, bisa farroha, bisa dengan huruf jar. Gitu. Nah, jadi ini baknya bak li takdiah. Ya, jangan iskotul khafid. Baknya ada makna sendiri, bak li takdiah dia menjadikan fariha menjadi muta'addi. Yang mana? Yaumul Khamis misalkan. Ya secara makna memang ada fi, tapi beda dengan isqatil khafid. Dia lafdhon ya. Secara lafadznya dibuang fi-nya. Kalau dhorof ini secara makna. Wallahu a'lam. Ya kalau jelas isim zaman ya jangan isqatil khafid ya. Langsung yang jelas. Lebih jelas aja dhorof. Misalkan sumtu yaumul khamis. Yauma mansub bi isqatil khafid. Yaum ismu zaman. Kalau yang bukan ismu zaman ya mungkin seperti waqina adzaban nar. Jagalah kami adzaban nar. Waqayaki fi'il. Satu maf'ul, tapi di situ ada dua, seolah-olah dua maf'ul, maka waqina min adzabinna. Nah, kalau itu isqatul khafid. Dakhaltul masjida. Nah. Wallahu a'lam. Baik, fadhlukum.